Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan tafsir Juz Amma. Kita akan bahas surat Quraisy. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lagi kenikmatan yang lain setelah itu. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kaumku. Mereka tidak pernah kelaparan dalam kota Mekah. Padahal kotanya tidak ada apa-apanya. Lembah kering, tanpa ada tumbuhan, tanpa ada sungai, tanpa ada lautan. Namun mereka tidak pernah kelaparan. Kemudian mereka tidak takut. Tidak ada ketakutan. Gimana? Barang siapa yang masuk kota Mekah, merasa aman. Orang-orang semua menghormati kota Mekah. Semua menghormati Ka'bah. Ini kenikmatan. Yang kita tahu bahwasanya kalau seorang hanya memiliki harta yang banyak, namun tidak ada keamanan, dia tidak akan tenteram. Kapan seorang dikatakan tenteram? Kalau dia kebutuhan duniawinya terpenuhi dan dia merasa aman. Oleh karenanya benar sabda Nabi SAW tatkala bersabda, Man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi walahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadha firiha. Kata Nabi SAW, barang siapa di pagi hari, dia merasa aman di rumahnya, kemudian tubuhnya sehat, tidak ada gangguan pada tubuhnya, kemudian ada makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia semuanya telah diberikan kepada dia. Ini adalah hakikat ketenteraman. Karena ketenteraman, ketenangan, keamanan, mahal harganya. Kita bisa melihat bagaimana satu negara kalau sudah tidak ada ketenteraman, tidak ada ketenangan, terjadi kekacauan, semua orang berani bertindak, pemerintah sudah tidak dihargai, semua orang mau main hakim sendiri. Tatkala sudah tidak ada stabilitas keamanan, maka suatu negara akan merasa tidak tenteram. Meskipun dia punya penghasilan ini, penghasilan anu, namun keamanan tidak ada, maka dia tidak akan merasakan ketenteraman dan kebahagiaan. Oleh karenanya, di antara nikmat Allah kepada negara Arab Saudi, Allah kumpulkan antara kemudahan dunia dan keamanan. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga ketenteraman di Al-Haramain, di Tanah Suci Mekah dan Kota Madinah, dan juga kepada negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Jangan terpedaya dengan sebagian orang yang maunya ribut aja. Kita ribut aja, maunya bom sana, bom sini, kita pengin ribut, pengin berkelahi, pengin hancur-hancuran. Dia menyangka itu adalah kebaikan, itu tidak kebaikan. Alhamdulillah dengan keadaan ketenangan, ketenteraman, kita bisa berdakwah. Kita bisa menyebarkan Islam dalam ketenangan, ketenteraman. Allah berfirman dalam surat ini, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah pemilik Ka'bah ini, bukan menyembah Ka'bah. Disebutkan dalam satu riwayat ada seorang datang masuk ke Ka'bah. Kemudian dia heran tatkala melihat orang-orang tawaf di Ka'bah, ada yang mencium Hajar Aswad, maka terbetik dalam hatinya iblis, membisikkan dalam hatinya, "Lihat, mereka menyembah batu, jahiliyah." Maka tiba-tiba seakan-akan ada seorang yang menepuk dia mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya yang disembah, bukan Ka'bahnya disembah. Disebutkan juga ada seorang ulama yang pernah memberikan pengajian di Masjidil Haram. Kemudian dia sering mengatakan, "Wa Ka'batullah wa Ka'batillah." Dia beristighosah dengan Ka'bah. "Ya Ka'bah, tolonglah aku, ya Ka'bah." Maka didengar oleh seorang ulama yang lain, dan dia ingin menasihati ulama ini, yang mungkin terlepas kontrol sehingga menyeru Ka'bah seakan-akan bisa minta pertolongan kepada Ka'bah. Maka orang ini, dia berpura-pura seakan-akan tidak tahu, dia ingin belajar Al-Quran, dia mengatakan, "Saya ingin membacakan Al-Quran di hadapanmu, kalau salah tolong diperbaiki." Maka dia mulai dari surat Juz Amma, dia baca. Surat satu persatu, surat satu persatu. Dan didengar terus oleh alim ini. Sampai akhirnya dia pada surat Quraisy. Namun dia sengaja merubah bacaannya. Dia mengatakan, "Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-saif, falyabudu hadzal bait." Sembahlah apa? Ka'bah ini. Maka orang alim tadi mengatakan salah. "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah pemilik Ka'bah ini, Tuhannya Ka'bah ini. Dia ulangi lagi, "Falyabudu hadzal bait." Sembahlah Ka'bah ini. Ditegur lagi salah, yang benar, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah pemilik Ka'bah ini. Akhirnya orang ini mengatakan, "Tadi saya dengar kau pengajian, kau mengatakan, ya Ka'batullah, minta tolong kepada Ka'bah." Akhirnya orang alim ini pun sadar. Bahwasanya yang disembah bukanlah Ka'bah. Ka'bah hanya sekedar batu. Ka'bah adalah batu yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Dan sering saya sampaikan, batu termulia di alam semesta ini adalah Hajar Aswad. Bahkan disebutin dalam riwayat, Hajar Aswad turun dari surga. Tidak ada sesuatu yang dicium ibadah mendapatkan pahala kecuali Hajar Aswad. Meskipun demikian, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencium Hajar Aswad dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Hajar, inni a'lamu annaka Hajar, la tanfa wa la tadur, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kata Umar, "Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Kalau bukan saya pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu." Kita mencium Hajar Aswad karena Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Sebagaimana kita sujud di tanah karena Nabi sewaktu sholat sujud di tanah. Bukan Hajar Aswad tersebut kemudian ngalir strom barokah kemudian yang sakit menjadi sehat, kemudian jadi gagah perkasa, ini enggak ada dalam kamus Islam, tidak ada seperti ini. Makanya Umar mengatakan, la tanfa' wa la tadur, kamu tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Dan tahukah anda bahwasanya Ka'bah dahulu pernah direnovasi oleh orang-orang kafir Quraisy? Yang membangun Ka'bah orang-orang kafir Quraisy, mereka mencari batu-batu biasa, mereka pikul, mereka bikin Ka'bah. Karena Ka'bah hanyalah simbol, bukan suatu yang memberi kemudaratan maupun menolak atau memberi manfaat, tidak. Kalau Hajar Aswad, batu yang paling mulia, tidak beri manfaat, tidak beri mudarat, bagaimana batu-batu yang lainnya yang dijadikan jimat, aki-aki dan yang lainnya? Batu ini, batu anulah, merupakan khurafat yang jadi masalah. Kiai jualan jimat, bahkan semakin mahal kalau yang jualan kiai. Ini yang menyedihkan, menyedihkan kaum muslimin di tanah air kita. Sampai saya baru dengar, baca, baru berita, ada jemaah umrah Indonesia motong kiswah Ka'bah, berita terbaru. Ditangkap oleh, emang dia potong tidak kelihatan? Oh kelihatan sekarang, semua orang tahu. Dipotong, buat apa dipotong-potong? Kecuali ada keyakinan terhadap apa? Kain tersebut. Oleh karena kita katakan, yang kita sembah bukan batu. Sebagaimana tuduhan orang-orang kufar, lihatlah bagaimana kaum muslimin jahiliyah menyembah batu. Kita bilang tidak. Falyabudu rabbah hadzal bait. Allah mengatakan, sembah yang punya Ka'bah. Ka'bah batu biasa. Orang kafir juga pernah bangun Ka'bah yang dulu bangun orang kafir. Orang-orang musyrikin. Oleh karena yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi isi daripada surat Quraisy yang intinya bahwasanya tatkala seorang diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi dia untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah menyatakan kepada orang kafir Quraisy, kalian diberi keamanan, diberi kemudahan, diberikan rezeki, falyabudu, oleh karenanya sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bukti seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, mana buktinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan tafsir surat yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.